wal aqwiyaul muktasibun, dan orang-orang yang kuat yang bisa berusaha atau bisa bekerja. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam. Dalilnya adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la hadza fiha li ghaniyyin wala li qawiyyin muktasib. Tidak ada bagian pada harta zakat untuk orang kaya, tidak pula untuk orang yang kuat yang bisa bekerja. Al-hadith rawahu Ahmad dan Abu Dawud, An-Nasa'i, dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu ta'ala. Ini jenis yang pertama atau golongan pertama yang tidak boleh zakat diberikan kepadanya, yaitu orang-orang yang kaya, ya, yang berkecukupan, dan orang-orang yang kuat, yang muktasibun, yang bisa bekerja, berusaha, ya. Walakin yu'tal 'amilu 'alaiha, akan tetapi diberi harta zakat, ya, seorang amil boleh dikasih harta zakat, yaitu petugas zakat, ya, boleh diberi harta zakat. Wal gharimu wa in kanu agnia, demikian pula boleh seorang yang terlilit hutang, ya, diberi harta zakat. Wa in kanu agnia, walaupun mereka orang yang kaya. Sudah berlalu pembahasan tentang amil, petugas zakat yang mengumpulkan dan mencatat, ya, menarik, mengumpulkan, mencatat, ataupun yang membagikan zakat. Walaupun dia kaya, boleh diberi harta zakat karena dia adalah amil, petugas zakat. Demikian pula orang yang gharim, orang yang berhutang. Nah, orang yang berhutang, yang dia hutangnya untuk mendamaikan dua orang misalkan, maka diberi harta zakat untuk menunaikan atau melunaskan hutangnya. Nah, walaupun orang yang berhutang dalam rangka untuk mendamaikan dua orang yang berselisih atau dua pihak yang berselisih ini orang yang kaya, nah, dia boleh diberi harta zakat. Nah, kama taqaddama, sebagaimana yang sudah berlalu pembahasannya tentang sinful sadis, ya, golongan yang keenam, al-gharimun, orang-orang yang berhutang atau memiliki hutang. Demikian pula wal-qadiru alal-kasbi idza kana mutafarrighan li talabil ilmi syar'i wa laysa lahu malun. Demikian pula diberi harta zakat, boleh diberikan harta zakat kepada orang yang mampu untuk berusaha, mampu bekerja, kuat, ya, apabila dia orang yang menghabiskan waktunya untuk talabul ilmi syar'i. Ya. Walaysa lahu mal, dan dia tidak memiliki harta. Fa innahu yu'ta minaz zakah, maka yang seperti ini diberi harta zakat. Ya. Walaupun dia seorang yang kuat, mampu bekerja dan berusaha, ya, tetapi waktunya habis untuk menuntut ilmu syar'i. Dia fokus dan menyumbangkan waktunya atau menghabiskan waktunya untuk menuntut ilmu dan menyebarkan ilmu, ya, maka dia boleh diberi harta zakat. Li'anna talabal ilmi jihadun fi sabilillah, karena talabul ilmi termasuk bentuk jihad di jalan Allah. Wa amma in kana al-qadiru 'ala al-kasbi 'abidan, adapun apabila seorang yang mampu dan kuat berusaha tersebut adalah seorang yang abidan, ahli ibadah, tarokal amala litafarruq linawafil ibadat, yang dia meninggalkan pekerjaannya untuk fokus melakukan amalan-amalan ibadah yang sunnah. Jadi waktunya naam habis untuk ibadah dan ibadah, ya, yaitu ibadah-ibadah yang sunnah. Nah, karena dia seorang abid, ahli ibadah. Kalau seorang yang mampu berusaha dan bekerja ini adalah abid, ahli ibadah, yang habis waktunya untuk ibadah-ibadah sunnah, fala yu'ta, maka tidak boleh diberi harta zakat. Ya. Kenapa? Karena dia seorang yang mampu dan kuat untuk berusaha, bekerja. Kenapa dibedakan antara tadi yang menghabiskan waktu untuk talabul ilmi dengan orang yang menghabiskan waktu untuk ibadah, ibadah sunnah? Nah, kenapa berbeda? Li'anna al-ibadata naf'uha qasirun 'alal 'abid. Karena ibadah manfaatnya itu terbatas pada ahli ibadah tersebut sendirian. Ya. Manfaatnya hanya terbatas pada dia sendiri ketika dia menghabiskan waktunya untuk ibadah-ibadah sunnah. Nah. Bikhilafil ilm, berbeda dengan ilmu. Ya. Berbeda dengan ilmu, manfaatnya untuk dia dan juga untuk orang lain. Nah, sehingga orang yang menghabiskan waktunya untuk ilmu, ya, baik untuk menuntut ilmu atau menyebarkan ilmu, boleh diberi harta zakat. Nah, walaupun dia seorang yang kuat, yang mampu bekerja, ya, tetapi dia habiskan waktunya untuk talabul ilmi. Ini jenis yang pertama, yang tidak boleh zakat diberikan kepada mereka, orang-orang yang kaya dan orang-orang yang kuat mampu untuk bekerja. Nah, kemudian dikecualikan beberapa pengecualian tadi, ya, amil zakat dan juga seorang yang berhutang, walaupun dia kaya, ya, boleh diberi harta zakat. Demikian pula seorang yang mampu bekerja, kuat berusaha, ya, tetapi dia habiskan waktunya untuk talabul ilmi, nah, atau menyebarkan ilmu, maka boleh diberi harta zakat. Nah. Yang kedua, al-usulu wal-furu'u wal-zawjatul ladhina tajibu nafaqatuhum alaihi. Fala yajuzu daf'u zakati ila man tajibu 'alal muslimin nafaqatuhum kal aba'i wal ummahati wal ajdadi wal jaddat wal aulad wa auladil aulad. Yang kedua adalah al usul wal furu'. Al usul, seperti bapak, kakek ke atas. Nah, ini namanya al-usul. Ya. Wal-furu, demikian pula al-furu, anak, ya, cucu, ya, terus ke bawah. Nah, ini namanya al-furu. wa zaujah, dan juga istri. Al-usul wal furu', ya, dan istri. Alladzina tajibu nafaqatuhum 'alaihi, yang wajib seseorang menafkahi mereka. Nah, artinya yang menjadi tanggungan nafkahnya. Nah, tidak boleh memberikan zakat, ya, kepada usul, furu', istri, ya, dan orang-orang yang menjadi tanggungan nafkahnya. Fala yajuzu daf'u zakati ila man tajibu 'alal muslimi nafaqatuhum. Maka tidak boleh memberikan zakat, ya, kepada orang yang menjadi tanggung jawab nafkahnya. Nah, tidak boleh memberikan zakat, ya, kepada orang yang wajib bagi seorang muslim untuk menafkahinya. Seperti apa? Kal aba, seperti bapak. Wal ummahat, ibu. Wal ajdad, kakek. Wal jaddad, nenek. Dan ke atas. Wal aulad, anak-anak. Wa auladil aulad, anaknya anak-anak, yaitu cucu. Dan seterusnya. Tidak boleh memberikan atau membayar zakat ke orang-orang ini. Kenapa? Karena mereka adalah orang-orang yang menjadi tanggung jawab kita. Mereka adalah orang-orang yang menjadi tanggungan nafkah kita. Yang wajib bagi kita adalah memberikan nafkah, bukan memberikan harta zakat kepada mereka. Li'anna daf'az zakati ila ha'ula'i, karena memberikan zakat kepada mereka-mereka ini, ya, pada bapak, ibu, kakek, nenek, anak, cucu, dan seterusnya, yugnihim anin nafaqatil wajibati 'alaihi, ini akan mencukupkan mereka dari nafkah yang wajib atas orang muslim tersebut. Nah, jadi menjadikan si muslim yang wajib zakat tersebut, nah, tidak perlu lagi menafkahinya. Wa yuskituha anhu, dan menggugurkan kewajiban menafkahi mereka. Wa min thamma, maka dari sanalah, ya'udu naf'uz zakati ilaih, kembali manfaat zakatnya kepada si pembayar zakat tadi. Nah, dari sanalah kembali manfaat zakat kepada si pembayar zakat. Faka'annahu dafa'aha ila nafsih, seakan-akan dia membayar zakat itu kepada dirinya sendiri. Nah, misalkan kepala keluarga. Kepala keluarga, dia wajib zakat. Kemudian dia membayar zakat kepada istrinya misalkan, atau kepada anak-anaknya, atau kepada ibunya, atau kepada bapaknya, atau kakeknya, neneknya. Nah, maka orang seperti ini seakan-akan dia membayar zakat kepada dirinya sendiri. Ya. Kenapa? Karena manfaat zakat tersebut kembali kepada dia. Dengan dia membayar zakat kepada orang yang menjadi tanggungan nafkahnya, maka gugur kewajiban nafkah, ya. Artinya, sudah tercukupi mereka dengan zakat tersebut, ya. Sehingga seolah-olah dia itu membayar zakat kepada dirinya sendiri, sehingga dia enggak perlu menafkahinya. Ya. Maka tidak boleh, ya, membayar zakat kepada diri sendiri. Orang yang membayar zakat kepada orang-orang yang menjadi tanggung jawab nafkahnya, ya. Nah, orang-orang yang menjadi tanggungannya, seolah-olah dia membayar zakat kepada dirinya sendiri. Maka Jika seorang ingin membayar zakat kepada kerabat, ya, maka cari kerabat atau keluarga yang bukan menjadi tanggungannya. Ya. Nah, baik, ini yang kedua. Tidak boleh membayar zakat kepada usul furu, ya, bapak, ibu, kakek, nenek, ya, istri, anak, dan cucu, dan seterusnya dari orang-orang yang wajib untuk dinafkahi. Nah, kemudian yang ketiga, al-kuffaru ghairul mu'allafin. Yang ketiga adalah orang-orang yang kafir yang bukan mu'allafin. Orang-orang kafir yang bukan mu'allaf. Orang-orang kafir yang bukan orang-orang kafir yang bukan sedang dilunakkan hatinya. Adapun orang-orang kafir yang sedang dilunakkan hatinya, ya, seperti yang sudah kita bahas pada poin yang keempat dari orang yang berhak menerima zakat, nah, maka boleh walaupun mereka kafir. Nah, ketika mereka adalah kafirnya kafir yang sedang dilunakkan hatinya, ya, yang kemungkinan besar ketika diberi harta zakat atau diharapkan, orang yang diharapkan ketika diberi harta zakat dia mau masuk Islam. Nah, adapun orang-orang kafir yang tidak mu'allaf, yang tidak sedang dilunakkan hatinya, ya, fala yajuzu daf'u zakati ilal kufar, maka tidak boleh memberi zakat kepada mereka, orang-orang kafir yang tidak sedang dilunakkan hatinya. Kenapa? Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam. Dalilnya adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tu'khadhu min agniyaihim wa turaddu ala fuqaraihim. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang zakat, ya. Kata beliau, zakat diambil dari orang-orang kaya kaum muslimin dan diberikan kepada orang-orang fukara dari kalangan kaum muslimin. Ai agniyaul muslimin wa fuqara'uhum duna ghairihim. Maksudnya adalah orang-orang kaya kaum muslimin dan orang-orang fakir kaum muslimin duna ghairihim, bukan selain mereka. Nah, jadi zakat diambil dari orang-orang kaya kaum muslimin dan diberikan kepada orang-orang fakir dari kalangan kaum muslimin, bukan dari kalangan orang fakir, orang-orang kafir, bukan. Jadi kalau dia fakir atau miskin tapi dia kafir, maka tidak diberi harta zakat, ya, karena kekufurannya. Kecuali tadi, jika dia seorang yang kafir yang sedang dilunakkan hatinya agar masuk ke dalam Islam. Atau dia seorang yang baru masuk Islam. Maka dia seorang yang muslim, boleh diberi harta zakat untuk menguatkan keimanannya. Kemudian alasannya, wali anna min maqasidiz zakati igna'u fuqara'il muslimin. Kenapa enggak boleh kepada orang-orang kafir? memberi zakat kepada orang-orang kafir. Karena di antara tujuan zakat adalah memberi kecukupan kepada orang-orang fakir dari kalangan kaum muslimin. Di antara tujuan zakat, mencukupi kebutuhan fuqara muslimin. Wa taudidi atau wa taudidu da'aimil mahabbati wal ikha'i baina afradil mujtama'il muslim. Dan di antara tujuan zakat adalah taudidu da'aimil mahabbati wal ikha', menguatkan tiang mahabbah, ya, tiang kecintaan, wal ikha', dan persaudaraan, ya, baina afradil mujtama'il muslim, di antara individu-individu masyarakat muslim. Nah, jadi di antara tujuan zakat adalah mencukupi orang-orang fakir kaum muslimin, ya, memberi kecukupan kepada mereka, dan juga menguatkan, ya, tiang kecintaan dan persaudaraan, ya, antara kaum muslimin. Wa dzalika la yajuzu ma'al kuffar. Maka ini demikian itu tidak boleh kepada orang-orang kafir. Enggak boleh menyerahkan zakat, memberikan zakat kepada orang-orang kafir. Kemudian yang keempat, alun nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Golongan yang keempat yang tidak boleh menerima zakat adalah keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam, ahli bait. Ahli baitin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ahli baitnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. La tahillu zakatu li alin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam ikraman lahum li syarafihim. Tidak halal zakat bagi keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hal ini dalam rangka memuliakan mereka, dalam rangka memuliakan keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, karena mulianya mereka. Nah, karena mulianya mereka, keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, dan ini adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innaha la tahillu li ali Muhammadin innama hiya awsakhun nas. Sesungguhnya zakat itu tidak halal bagi keluarga Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena sesungguhnya zakat itu adalah awsakhun nas, kotoran-kotoran manusia. Al-hadith rawahu Muslim, diriwayatkan oleh al-imam Muslim rahimahullahu ta'ala. Dan juga hadis-hadis yang lain, ya. Nah, yang menunjukkan bahwasannya keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak boleh menerima zakat. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila beliau diberi harta zakat, ya, maka beliau langsung menyerahkan semuanya kepada ashabus suffah. Ashabus suffah itu orang-orang yang tinggalnya di masjid, enggak punya rumah, enggak punya keluarga, dan seterusnya. Ashabus suffah. Adapun ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam diberi hadiah, ya, maka beliau bagi dua. Sebagian untuk beliau dan keluarganya, sebagian lagi untuk ashabus suffah, orang-orang fakir yang tinggal di masjid. Kemudian siapa keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tidak boleh menerima zakat? Wa alun Nabi sallallahu alaihi wasallam kila hum banu Hashim wa banul Muttalib. Dan keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam ada yang berpendapat mereka adalah Banu Hashim, anak keturunannya Hashim. Wa banul Muttalib, dan juga anak keturunannya Muttalib, Al-Muttalib. Ini pendapat pertama. Wakila, ada juga yang berpendapat hum banu Hashim faqat. Keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah anak keturunannya Hashim saja. Wahwa sahih, dan inilah pendapat yang sahih. Bahwasanya keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam atau ahlu bait Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah anak keturunannya Hashim saja. Wa alaihi, maka atas dasar pendapat yang sahih yang benar ini, yasihu daf'u zakati ila banil Muttalib, maka sah membayar zakat kepada Bani Al-Muttalib, kepada anak keturunannya Al-Muttalib. Li'annahum laisu min ali Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, karena mereka Banul Muttalib bukan dari keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wali umumil ayah, dan juga karena keumuman ayat innamas shadaqatu lil fuqara, sesungguhnya zakat itu adalah untuk orang-orang fakir, lil fuqara wal masakin, dan orang-orang miskin dan seterusnya, ya, dari ayat yang sudah kita baca pada pertemuan yang lalu dalam surat Taubat ayat yang ke-60. Fayadkhul fihim banul Muttalib, maka keumuman ayat ini masuk padanya Banul Muttalib, anak keturunannya Al-Muttalib. Karena mereka bukan keluarga na'am ahli bait Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-muhim ada perselisihan. Namun yang dirajihkan di sini, yang dikuatkan di sini adalah pendapat bahwasannya ahlu bait Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tidak boleh menerima zakat adalah Banu Hashim saja. Anak keturunannya Hashim saja. Kemudian yang kelima, golongan yang kelima yang tidak berhak menerima zakat. Wa kadzalika la yajuzu daf'u zakati limawali ali nabi sallallahu alaihi wasallam, demikian pula tidak boleh membayar zakat kepada mawali, ya, bekas-bekas budak ali nabi sallallahu alaihi wasallam, keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mawali itu adalah budak-budak yang sudah dibebaskan. Jadi jika keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam memiliki budak, kemudian budak tersebut dibebaskan, nah, maka budak ini yang sudah dibebaskan oleh keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak berhak menerima zakat. Ini maksudnya, ya. Mawali untuk jamak maula, ya. Li hadis, dalilnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud dan Al-Imam At-Tirmidzi dan yang lainnya. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innas sadaqata la tahillu lana." Wa inna mawaliyal qaum min anfusihim. Sesungguhnya sedekah itu tidak halal bagi kami. Itu bagi keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya sedekah atau zakat itu tidak halal bagi kami. Dan sesungguhnya mawalil qaum, maulanya suatu kaum itu hukumnya sama dengan kaum itu sendiri. Wa mawalil qaum, dan makna mawalil qaum, maulanya suatu kaum, utaqauhum, adalah budak-budak yang sudah dibebaskan oleh kaum tersebut. Wa makna min anfusihim, dan makna min anfusihim, innama mawalil qaum min anfusihim, sesungguhnya bekas-bekas budak suatu kaum itu hukumnya sama dengan kaum tersebut. Makna min anfusihim ay ka fahukmuhum ka hukmihim. Maknanya adalah hukum mereka, hukum kaum tersebut, atau hukum mawali tersebut, hukum bekas budak tersebut, ka hukmihim, seperti hukum orang-orang yang telah membebaskannya. Seperti hukum orang-orang yang telah membebaskannya. Ketika orang-orang yang telah membebaskannya ini termasuk yang tidak boleh menerima zakat, seperti dia adalah keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka budak-budak yang telah dibebaskannya juga demikian, hukumnya sama. Ya, tidak boleh menerima zakat. Fatah rumuz zakatu ala mawali ali bani Hashim. Maka haram zakat atas maula-maula keluarga Bani Hashim, anak keturunan Bani Hashim. Budak-budak yang telah dibebaskan oleh anak keturunan Bani Hashim, ya, tidak berhak dan tidak halal menerima zakat. Ini yang kelima. As-sadis, yang keenam, sinf sadis, golongan yang keenam dari orang-orang yang tidak berhak menerima zakat, al-abdu, hamba sahaya atau budak. La tudfa'u zakatu ilal abdi, tidak boleh membayar zakat kepada budak atau hamba sahaya. Li'anna malal abdi milkun li sayyidihi. Alasannya karena harta budak itu milik majikannya. Jadi kalau membayar zakatnya ke budak, berarti seakan-akan membayar zakat ke majikannya. Maka tidak boleh membayar zakat kepada budak, karena hartanya budak itu milik majikannya. Fa idza utiya zakatu intaqalat ila milki sayyidihi, apabila budak tersebut diberikan zakat, maka berpindah harta budak tersebut kepada kepemilikan majikannya. Wali anna nafaqatahu talzamu sayyiduhu, karena nafkahnya budak itu, yang wajib menafkahinya adalah sayyidnya, majikannya. Sehingga budak tadi enggak perlu diberi zakat. Kenapa? Karena dia ada yang menafkahinya, yaitu majikannya. Wa yastasna min dzalik. Atau bisa juga wali anna nafaqatahu tulzimu sayyidahu. Nafkah budak tersebut mengharuskan, mengilzam kepada majikannya untuk memberikan nafkah. Kemudian wa yustasna min dzalik. dan dikecualikan dari budak tersebut, ya, dikecualikan al-mukatab, dikecualikan budak yang sedang mukatab, yaitu budak yang sedang berusaha untuk membebaskan dirinya, nah, dengan membayar sejumlah uang yang diminta oleh majikannya. Ketika majikannya mengatakan kamu akan bebas kalau kamu bisa membayar sekian ratus juta misalkan, maka si budak ini dia berusaha, berupaya untuk menyicil. Maka budak ini namanya mukatab. Nah, fa innahu yu'ta minaz zakah ma yaqdi bihi dayna kitabatihi. Maka budak yang mukatab, ya, diberi dari harta zakat. Boleh diberi dari harta zakat. Nah, sejumlah harta zakat yang bisa mencukupi atau melunasi hutang pembebasan perbudakannya. Nah, tapi budak yang mukatab ini dikecualikan, boleh diberi zakat untuk membantu apa? Membantu dia membebaskan dirinya, membebaskan dirinya dari perbudakan. Kemudian wal amil ala zakah, demikian pula dikecualikan budak yang menjadi petugas zakat. Fa idza kana al-'abdu 'amilan 'ala zakati u'tiya minha. Apabila seorang budak dia adalah petugas zakat, amil zakat, maka dia boleh diberi dari harta zakat walaupun dia budak. Kenapa? Li annahu kal ajir, karena dia posisinya seperti ajir, seperti orang yang sedang disewa. Nah, orang yang sedang dibayar untuk bekerja. Nah, wal abdu yajuzu an yasta'jira, an yasta'jira bi idzni sayyidihi, dan seorang budak boleh dia mencari upah, ya, dengan izin tuannya atau majikannya. Nah, jadi ada dua budak yang dikecualikan, budak yang mukatab, ya, yang sedang berusaha untuk melunasi pembayaran ke majikannya untuk membebaskan diri dari perbudakan, dan budak yang menjadi amil zakat. Tapi ini 6 golongan orang-orang yang tidak berhak, tidak halal menerima zakat. Faman dafa'aha li hadhil asnaf, barang siapa yang membayar zakat kepada golongan-golongan ini, 6 golongan di atas, ma'a ilmihi bi'annahu la yajuz, padahal dia tahu bahwasannya enggak boleh, ya, memberi zakat kepada mereka. Ma'a ilmihi bi'annahu la yajuzu daf'uha lahum, fahuwa athim, maka dia athim, berdosa. Ya, orang yang memberikan zakat kepada golongan-golongan di atas, nah, padahal dia tahu enggak boleh memberikan zakat kepada 6 golongan di atas, fahuwa athim, maka dia berdosa. Nah, selesai dari masalah yang kedua tentang orang-orang yang tidak berhak, tidak halal menerima zakat. Masih tersisa 2 masalah lagi, itu masalah yang ketiga dan masalah yang keempat. Masalah yang ketiga membahas tentang hal yustaratu isti'abul asnafi tsamaniyatil madzkurati inda tafriqiz zakah. Apakah harus, ya, membayar zakatnya ke semua 8 golongan yang disebutkan? Itu apakah 8 golongan tersebut harus menyeluruh, rata dibagi semua ketika membagikan zakat? Apakah disyaratkan seperti ini? Nah, ini masalah yang ketiga. Dan masalah yang keempat, finnaqli zakati min baladiha ila baladin akhar. Masalah yang keempat membahas tentang memindahkan zakat dari satu negeri ke negeri yang lain. Misalkan dia tinggal di suatu negeri, negeri A, kemudian dia membayar zakat ke orang-orang yang ada di negeri B. Bolehkah seperti itu? Nah, ini yang dibahas pada masalah yang keempat. Baik, insyaallah kita lanjut masalah yang ketiga dan masalah yang keempat pada pertemuan yang akan datang biiznillah. Naam, naktafi bihadzal qadar. Kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Tafaddalu.